بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يا ماشي هذا الشيانك برافا يا 34 ماشي tentang إنكار منكر، tentang mengingkari satu kemungkaran. Nah, maka di sini perlu diperhatikan sebagai murojaah. Ketika kita sudah mengetahui tentang hukum ingkar mengingkar, kemudian juga mana ingkar yang wajib bagi setiap orang, mana ingkar mengingkar yang hanya ya bisa dilakukan orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga ketika di dalam mengingkari kemungkaran, maka orang yang mengingkari satu kemungkaran dia harus memperhatikan tentang ya mana ingkar mungkar yang sudah jelas-jelas bahwasannya itu adalah diterangkan dalam syariat kemungkarannya. Dia harus tahu, artinya dia harus berilmu, dia harus adil, dia harus bersikap lemah lembut. Dan juga sini dijelaskan ya sebagai pembahasan terakhir dari bab ini, ayakun al-amir qutwah lil-akharin, hendaknya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mengingkari kemungkaran adalah sebagai qudwah, suri teladan bagi yang lainnya. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh Hizbiyun. Ayo kita ingkar mungkar. Nah, ayo kita memberitahukan kepada yang ma'ruf. Ketika dia ya nasihkan lupa sampai sholat, ya sholat masih nyanyi. Bernasib bersenandung. Nah, atau yang lainnya masih demonstrasi. Ini juga kan ini ada demonstrasi, teriak-teriak sampai apa waktu salatnya habis. Nah, maka di sini hatta yuwafiqul amir fi muhimmatihi yajibu ala yakuna qudwatan lil akharin, sampai dia mencocoki apa yang dia perintahkan ya di dalam satu kepentingannya, dia wajib untuk menjadi suri teladan bagi yang lainnya. Fa idza amara bil ma'ruf kana awwal mumtasilina lah, kalau dia memerintahkan satu yang ma'ruf maka dia harus pertama kali yang melakukannya ya. Wa idza nahaa 'anil munkar, dan kalau dia melarang dari satu kemungkaran, kana min ab'adi atau man ab'adun nasi an, maka jadilah dia harus seharusnya orang yang paling atau manusia yang paling jauh dari kemungkaran yang dia tadi ingkari. Sekarang coba kita perhatikan, dia mengingkari jangan mabuk-mabuk, setelah pulang dari mengingkari kemungkaran dia pulang gak mabuk juga, karena yang mengingkari juga preman-preman ya. Yeah. Ya, dia dikumpulkan preman-preman sung gerbek apa perjudian. Nanti kalau sudah bulan Ramadan selesai, ya dia menjudi juga. Nauzubillahi. Dan ini kejadian. Ya, wakilnya terjadi seperti itu. Nah, li'anna Allah yanqutul amir ladzi yaqaw bima yankiru bihi 'al-akharin. Karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang memerintah ya, yang dia terjerumus atau jatuh kepada kemungkaran. Nah, atau dia bima yankiru bihi 'al-akharin, dia mengingkari kepada orang lain tapi dia sendiri terjatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa kalian mengucapkan pada perkara-perkara yang kalian tidak lakukan? sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan satu perkara yang kalian tidak melakukannya. Ya, kemudian ada syubhat. Mana ahlu sunnah tidak pernah ingkar mungkar, betul? Lihat nih kami, kalau bulan Ramadan mengadakan operasi ingkar mungkar, mana ahlu sunnah? Betul? Ahlu sunnah tidak pernah mengingkari satu kemungkaran. Ya, jawab. Buktinya? Ya, buktinya? Dia tergantung pemerintah juga. Pemerintah juga hancurin ya. Ayo, betul nggak ahli sunnah? Ahli sunnah wajah maaf katanya nggak pernah ingkar mungkar. Ada yang lebih utama untuk dihindari. Ahlu sunnah wal jamaah setiap hari, bahkan di dalam kajian-kajiannya, coba lihat, mengingkari satu kemungkaran yang paling mungkar di dunia ini apa? Syirik. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, setiap hari, bukannya hanya Ramadan saja, setiap hari dalam kajiannya diajarkan kepada anak-anak didik kalian hati-hati kepada kesyirikan, mungkar-mungkar, mengingkari kemungkaran. Nah, juga bid'ah-bid'ah. Ya, maka dusta orang yang menyatakan ahlu sunnah itu tidak pernah ingkar mungkar. Tiap hari ahlu sunnah itu. Nah, adapun yang mereka lakukan bukan ingkar mungkar, tapi apa? Hah? Ya, apa istilahnya itu? Tawuran yang dibikin-bikin. Nah, ya, cari gara-gara, bukannya ingkar muat tapi cara gara-gara. Walakin hadza tatapi ini la ya'ni anna man kana muqsiran fi intisari li awamirillah ay da'al amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tentunya di sini ya, yang dimaksud bahwasanya orang yang memerintahkan pertama kali dia harus melaksanakannya dulu, kemudian baru kepada orang lain. Demikian pula ketika mengingkari satu kemungkaran, dia harus menjadi orang yang paling jauh dari kemungkaran yang dia ingkari. Tentunya di sini tidaklah dimaksudkan bahwasannya anna man kana muqsiran. Ya, bukan maksudnya orang yang dia itu muqsir, artinya sedikit di dalam melaksanakan perintah Allah, atau aita al-amr bil ma'ruf, atau dia sedikit sekali. Nah, atau di sini walakin hadza la ya'ni anna man kana muqsiran fi intisari li awamrillah ay du'a al-amr bil ma'ruf nahi al-munkar. Tentunya di sini yang tidak dimaksud adalah, ya, tidak dimaksud bahwasanya orang yang meremehkan, ya, orang yang meremehkan di dalam melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, bukan maksudnya seperti itu. Artinya kalau begitu enggak usah memerintah, nanti harus melaksanakan. Nanti kalau saya ngingkari, saya juga harus jauh. Artinya bukanlah yang dimaksud di sini seseorang yang meremehkan di dalam melaksanakan perintah Allah dan juga di dalam meninggalkan, kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf kemudian meninggalkan untuk melarang dari kemungkaran. Kalau begitu enggak usah ngingkarinlah, nanti kena sendiri. Ya, enggak seperti. Kenapa? Li'anna Allah ankara 'alaihi mukhalafat qawlihim li fi'lihim. Karena yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, itu maksudnya bukan seseorang diberikan peluang untuk meninggalkan memerintahkan kepada yang ma'ruf atau diberikan peluang untuk tidak melakukan melarang dari kemungkaran, bukan itu maksudnya. Iya, sehingga dia meremehkan untuk melaksanakan perintah Allah, dia tinggalkan amar ma'ruf, dia tinggalkan untuk melarang kemungkaran. Karena takut nanti Allah Subhanahu wa taala murka kalau saya tidak melaksanakan. Buat seperti itu. Ya, karena yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyelisih ucapannya yang dari perbuatannya. Walam yankir alaihim al-amr bil ma'ruf, wa nahi anil munkar, dan dia tidak mengingkari ya kemungkaran, kemudian juga tidak melaksanakan perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala Imam Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, kata para ulama, wala yastaritu fil amir wa nahi ayakuna kamilul hal muntasilan ma ya'muru bih mujtaniban ma nahaa anhu bal alaihi amir wa in kana mukhallan bima ya'muru bih wa nahi wa in kana mutalabbisan bima yanhaa anhu. Iya, kata Imam Nawawi di sini, kata para ulama, tidak disyaratkan bagi orang yang melakukan perintah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dia keadaannya sempurna. Artinya sempurna, dia sudah melaksanakannya, dia sudah ini, kemudian baru dia perintahkan. Tidak seperti itu. Artinya misalnya, contohnya apa? Ketika jihad, ayo kerja jihad, masa dia harus jihad dulu sendirian baru ngajak orang lain? Ya tidak. Ya, bukan di sini bahwasanya seseorang ketika melakukan dakwah harus sempurna dulu keadaan. Ah, kalau saya mah bukan ustaz. Ya. Padahal dia sudah tahu ilmunya. Bahwasanya masuk jimat itu adalah syirik, ada syirik akbar dan syirik akbar. Saya belum ustaz enggak berani menyampaikannya. So, bagaimana ini? Iya. Enggak boleh seperti itu. Tidak ada syarat dia harus sempurna, artinya dia harus menjadi ustaz misalnya. Misalnya pemahaman kita kalau ingin menjadi memerintahkan kepada yang munkar, ma'ruf dan melarang dari munkar, berarti harus jadi ustaz dulu. Ya enggak. Ya, tidak harus. Dan makanya di sini perlu diperhatikan, tidak boleh meremehkan amar ma'ruf nahi munkar dan juga tidak boleh berlebihan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Artinya di tengah-tengah. Ketika dia punya tahu ilmunya, disampaikan. Ketika dia tahu bahwasanya itu perkara yang dilarang, dia mampu, punya kemampuan, dia lakukan. Iya. Karena sudah semua yang alim ya, itu bisa mengingkari satu kemungkaran. Bisa jadi ada orang yang dia tidak alim, tapi dia tahu ilmunya, diberitahu ilmunya, dia bisa melaksanakan atau mencegah kemungkaran. Contohnya apa? Siapa contohnya? Umara enggak bisa, enggak tahu ilmunya. Ulama tahu ilmunya. Karena para Umara lebih kuat, ulama tidak bisa. Ulama hanya bisa memperingati, mengingkar dengan semampunya dengan lisannya. Tapi yang bisa dengan tangannya siapa? Pemerintah. Nah, jadi di sini enggak mesti yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran harus orang yang sempurna keadaannya. Di dalam melaksanakan apa yang diperintah dan di dalam menjauhi apa yang dia larang. Bahkan dia memerintah walaupun dia ya terlepas terkadang dan belum melaksanakan apa yang dia perintahkan. Ya, contoh yang saja apa? Yang mampu pergi haji, ayo pergi haji. Sekarang dia usaha sendiri enggak pergi haji. Ya, enggak ada uangnya. Atau misalnya contohnya lain. Ya. Misalnya seorang ustaz mengajarkan tentang ta'adud poligami. Ayo kalian poligami yang mampu. Ustaz sendiri aja belum. Ya enggak bisa seperti itu. Nah. Ya, tidak mesti dia harus keadaannya sempurna harus 8 dulu. Nah, paham ya? Wallahu'alam bishawab. Kemudian yang terakhir, ya, pembahasan yang terpenting adalah bahayanya meninggalkan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan bahayanya meninggalkan untuk melarang dari kemungkaran. Di antaranya di sini dijelaskan oleh beliau, idza qassar al-muslimun hukaman wa mahkumin bi hadhil muhimmah شاعات الفاحشة وعمت رذيلة وتسلط الفجار على الأخيار ويسبق ويسبه الحق باطلا والباطل حقا Nah, apabila kaum muslimin meremehkan baik pemerintahnya, baik mahkumin yaitu rakyatnya, tentang perkara yang sangat penting ini, saat fahisya akan tersebar kekejian, wa'anat radila, dan akan merata kerendahan dan kehinaan, dan watasutul fujar, orang-orang yang fajir akan berkuasa, ada akhir di atas orang-orang yang baik. Nah, kenapa kalau satu daerah dipimpin ke orang yang fajir? Karena memang tidak ada yang mengingkari kemungkaran, sehingga dikuasakan pada negara atau negeri itu orang-orang yang fajir yang rusak, karena tidak ada yang ingkar mungkar, tidak ada yang memberitakan kepada yang ma'ruf, dalam arti lain tidak ada yang dakwah. Nah, demi mementingkan dirinya sendiri, akhirnya dikuasai oleh orang yang fajir. Kemudian yang lebih ngeri lagi, al-haq ya yasbihu al-haqu batilan, kebenaran akan menjadi kebatilan, yang hak dianggap ini batil, wal batil haqqan, dan yang batil dianggap benar. Kenapa? Karena tidak adanya ingkar munkar dan menuduh kepada yang ma'ruf, tidak ada yang berbicara tentang bid'ah ketika terjadinya bid'ah, tidak ada yang menceritakan tentang al-haq ya ketika masyarakat butuh kepada al-haq. Jangan bicara, kita kan sama-sama muslim, sudah jangan bicara bid'ah, jangan bicara syirik. Nah, akhirnya hilang ingkar munkar dan mengajak orang kepada yang ma'ruf. Nah, sekarang ketika kita berbicara ini syirik, kepala ini bid'ah, ini ancamannya neraka loh. Ya, kita yang penting bersatu ya, supaya kita menang nanti di parlemen. Sudah, kamu muslim ya, muslim sudah, tahlilan ya, ikut aja tahlilan. Kamu juga muslim apa? Oh saya cuma ya masuk aja nanti juga akhirat bareng-bareng. Seperti itu. Nah, akhirnya tidak ada ingkar munkar, maka yang hak menjadi batin, yang batin menjadi hak. Nah, ini yang mengerikan. Maka di sini faedahnya ya ikhwan, butuhnya yang para da'i. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, kalau dibandingkan da'i-da'i yang menyuruh kepada abwabul jahannam, banyaknya luar biasa. Sedangkan yang menyuruh kepada ya kebenaran itu sedikit. Oh banyak yang kiamat, sedikit itu, sedikit sekali. Nah, dibandingkan orang-orang yang menyuruh kepada kebatilan. Nah, dan memang kalau kita ikhlas ya, kemudian kita mau belajar, nah Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja mengangkat derajat kita menjadi para da'i da'i ilallah. Nah, yang siap bertempur di medan tempur ya, baik membantu subhat maupun dalam membimbing masyarakat. Nah, sangat kurang sekali nah da'i da'i yang menyuruh kepada Allah ya, yang kita jumpai kadang menyuruh kepada dirinya pribadi, atau menyuruh kepada partainya, atau menyuruh kepada kelompok-kelompoknya, atau menyuruh kepada pemahaman ya, pemahaman syaitan. Maka butuhnya para da'i yang berikhlas, yang menyuruh kepada Allah. Nah, disebutkan di sini tentang ya, bahayanya diantaranya di sini, tardu min rahmatillah kama tardullahu al-kitab ramtih. Allah akan menjauhkan satu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dari rahmat Allah, sebagaimana Allah jauhkan ahli kitab dari rahmat Allah ketika mereka meninggalkan perkara yang sangat penting, yaitu mereka tidak mau ingkar munkar atau mendan kepada yang ma'ruf. Nah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, gimana? Iya. Sedangkan seseorang bisa melaksanakan ketaatan, bisa seseorang itu mudah dimudahkan Allah melaksanakan ketaatan, kemudian dimudahkan masuk surga karena rahmat Allah. Sekarang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, mau kemana dia akan berada? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la'ana alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadunu wa kanu la yatanahuna 'anil munkar fa'anu labisa ma kanu yaf'alun fa'anu. Ya, laknat. Apa yang maksudnya laknat? Yaitu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa ibn Maryam, hal tersebut ketika mereka bermaksiat, kemudian mereka melampaui batas, kemudian mereka tidak mau mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, tidak ada, maka Nabi samakan anu sangat jelek apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, halak di dunia, ya, binasa di dunia. Orang yang tidak ada, kalau ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, binasa di dunia. Sebagaimana ya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti satu kaum yang berada di apa, di sebuah perahu. Matal qa'im ala hududillah wal waqi fiha kama tilqam istahammu ala safina. Ya, permisalan al qa'im yang maksud, yang dimaksud dengan qa'im di sini kata Imam Nawawi adalah orang yang mengingkari ya kemungkaran itu, menjaga hak-hak atau batasan-batasan Allah, walaki fiha, dan yang terjadi padanya seperti satu kaum yang di mereka saling terikat di atas sebuah kapal, kapal laut. Asaba ba'duhum ala'aha wa ba'duhum asfalaha. Ya, yang sebagian lagi dan sebagiannya saling terkait. Kalau satu tertipu, tertipu semua. Yang atas yang bawah kena semuanya. Seperti sini, ka'ala alladziina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' maru 'ala min fawqihim fa qalu law ana qaratna binasibina qaratan wa lan nu'addi min fawqina ويتركوه وقتهم وما أردوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Seperti misalnya ada orang yang di bawah kapal itu yang dia hendak melubangi kapal itu, ya, kalau dilubangi tentunya air akan lewat, maka si orang ini yang di bawah lewat, kapalnya saya bolongi, kapalnya akan saya bolongi, kapalnya akan saya bolongi, kemudian tidak ada yang mencegahnya. Kalau tidak ada yang mencegahnya, apa yang mereka kendek, halaku jamian, binasa semuanya. Iya, kalau di antara mereka ada yang memegang tangannya supaya tidak berbuat seperti itu, maka selamatlah semuanya. Ini ya, orang yang mengingkari kemungkaran seperti itu. Iya, kalau tidak ada yang mencegah dari kemungkaran, binasa semuanya. Sebagaimana telah dijelaskan pada waktu yang lalu tentang hadis yang menunjukkan kalau tidak ada yang mencari satu kemungkaran, akan binasa semuanya. Misalnya, contohnya saja yang mudah, anak kita main korek api. Ya, biarin anak kecil ini biar tahu pengalaman dan ilmu ini kan, pasti dia tahu itu panas. Yang celaka itu bukan anaknya saja, tapi semuanya akan celaka. Dia main api, bakar, akhirnya rumahnya kebakar. Nah, dan ini seperti ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang ingin melubangi kapalnya, kemudian tidak ada yang mencegahnya, orang-orang di atasnya, maka akan binasa semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada mustijabah doa, tidak dikabulkannya doa. Ya, tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, والذي نفس بيده لا تأمرن بمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم. dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan sungguh kalian harus melakukan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kalian iqaban, yaitu siksaan, maksudnya di sini adalah bala dari sisi Allah. Kemudian sungguh kalian berdoa, maka tidak akan dikabulkan doa kalian tersebut. Akhirnya sungguh kalian harus melakukan perintah, memerintah kepada yang ma'ruf, dan harus melakukan yang mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan utus iqaban, di sini adalah bala, bencana. Tuhan kalian berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya Allah tolong kami, kami dibantai misalnya, tidak ada yang menolongnya. Nah, tapi ketika ada yang mencegah dari kemungkaran, ya dikabulkan salah satu doa orang ini, yang mungkin dia sering mengingkari tapi tetap tidak dengar. Dia berdoa, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami, maka ada yang menolongnya. Nah, Allah musta'an. Allah a'lam bishawab. Insyaallah faedah-faedahnya jelas ya. Jadi enggak usah disebutkan faedahnya, sudah kita jelaskan di pembahasan, yang tinggal antum sendiri catat faedah-faedahnya.